Si

Terima kasih. cinta tusuk hati dosa.

sekali. Apa cinta pacar, mesra kita bermesraan. Pakailah aturan, jangan lupakan pesannya ababe.

Thank you. sakitnya hati memang tak seberapa bila dibandingkan malu yang ku rasakan. Kau yang ku puja, tegangnya. untuk kamu pergi dan datang. Haruskah kerinduanku ini membelenggu hati siang dan malam? Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan. Aku kesepian. Terima kasih.